Mitra bisnis sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan, sekarang ini sulit untuk memproyeksikan seperti apa perubahan Indonesia ke arah kemajuan dan kesejahteraan rakyat secara merata sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, lantaran elit-elit di tanah air hanya sibuk mengurus kepentingannya pribadi serta kelompoknya. Menurutnya, kondisi itu tercermin melalui tidak adanya platform kemajuan bangsa yang detil serta jelas dari partai-partai politik. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwik, jadi Bapak melihat seluruh partai di tanah air belum lagi memiliki platform yang baik sehingga kita sulit untuk mengukur pencapaian mereka ya Pak? Ya, makanya. Dan normatif mesti begini, mesti begitu. Ya, semua orang tahu caranya gimana gitu. Nah, seperti apa misalnya hal-hal yang normatif itu Pak Kwik? Ya, misalnya pokoknya segala sesuatu yang normatif. Ekonomi mesti memihak pada rakyat ya. Tapi kalau ditanya apa memihak pada rakyat, nggak dijelaskan, nggak ngerti gitu. Banyak lagi hal-hal seperti itu, misalnya dia tidak mengambil, saya tidak melihat bagaimana mengatasi masalah petani, yang terdiri dari dua kelompok, yang punya tanah dan yang tidak. Yang punya tanah rata-rata 0,3 hektar dari dulu sudah diketahui. Itu kecil sekali, dia bisa hidup. Lalu kemudian yang bagian terbesar, petani buruh, buruh tani yang mengerjakan tanahnya tuan tanah, dia mendapat Natura dalam bentuk Natura 2/5. Ya sudah, tidak ada yang membahas bahwa ini bincang akan dipecahkan secara begini-begini, tidak ada. Gitu. Ya dulu kalau ada menteri yang begitu, terus Bung Karno tanya, caranya bagaimana gitu. Nah, kalau dia lolol-lolol terus kakinya Bung Karno diangkat di atas meja, dia menunjuk jempol kaki, dia bilang, kalau kamu cuma bicaranya begitu, ini saya juga tahu, jempol kakinya sambil bahasa Belanda, ada treatment krotetin, oke, krotetun. Padahal secara sederhananya, sektor pertanian nasional saat ini membutuhkan land reform ya Pak? Iya, tapi kan tidak ada yang berani, tidak ada yang bicara sih, enggak soal land reform. Sekarang urusan beras, itu masalah klasik. Nah, beras yang kita punya petani, nah, kalau kurang, kan disaingi oleh beras impor. Kita jangan bicara impor dulu, petani ya, petani. Petani menghasilkan beras. Beras itu dijual dengan harga berapa? Orang mengatakan, pemerintah Pak Harto sampai sekarang mengatakan harus dijual dengan yang terjangkau oleh rakyat banyak gitu kan. Lah rakyat banyak petani sendiri antara lain. Makanya kalau dijual dengan harga mahal akan menyengsarakan petani sendiri. Karena dia membutuhkan beras ya. Tapi kalau dijual dengan harga murah, petaninya akan sengsara. Nah, terus apa pendiriannya itu? Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.